Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Muhammadin Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق عليه dari sahabat Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu, Jubair bin Mut'im bernama Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf al-Qurashi. An-Naufali, beliau termasuk keturunan An-Naufal, jadi An-Naufali dinisbahkan kepada buyutnya Naufal, Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf al-Qurashi. Adalah seorang sahabat Nabi Ariful Abil Ansab, beliau terkenal dengan nasabnya An-Naufali, ya. Mata sanah 80 atau 59. Beliau wafat pada tahun 8 atau 9, 59 atau 58. Dari Jubair bin Mut'im Abi Muhammad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga qati'un, seorang pemutus. Qala Sufyan, berkata Sufyan dalam riwayatnya, yakni qati'un rahimun, yaitu seorang yang memutuskan tali hubungan silaturrahim dengan sanak familinya. Baik memutuskan hubungan dengan orang tuanya, dengan saudara-saudara kandungnya, atau saudara tirinya, atau dengan paman-pamannya, saudara dari ayah atau saudara dari ibu, ya, memutuskan hubungan silaturahim, maka ancamannya adalah tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti memutuskan hubungan silaturahim merupakan perkara yang diharamkan. Enam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. memutuskan hubungan silaturahim merupakan perbuatan yang haram. Ya. Apalagi adalah yang diputuskan hubungan tersebut kedua orang tuanya. Karena mungkin beda derajat, ya. Beda kedudukan, maka dia putuskan hubungan tersebut. Ya. Tidak mengaku bahwasannya itu adalah kedua orang tuanya. Dia malu kalau dia memiliki orang tua yang miskin. Mungkin ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang memiliki harta, lalu dia mengaku adalah orang yang kaya, ketika orang tuanya datang tidak diakuinya sebagai orang tua. Atau yang lainnya, ya, dia melupakan, memutuskan hubungan tersebut. Melupakan kedua orang tuanya. Diputuskan hubungan kedua orang tuanya disebabkan berbedanya kedudukan dan derajat, ya, antara dia dan kedua orang tuanya. Atau karena sesuatu permasalahan, ya, sehingga dia memutuskan hubungan kepada kedua orang tuanya. Maka ini termasuk qati', pemutus hubungan silaturahim yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dan ini termasuk uququl walidain, termasuk perbuatan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Dia meninggalkan kedua orang tuanya. Dia sia-siakan kedua orang tuanya. Dia tidak memperhatikan keadaan kedua orang tuanya. Padahal orang tua merupakan ladang amalan untuk dirinya bagi seorang anak. Iya. Ladang amalan untuk bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang tua tidaklah mengharapkan harta anak-anaknya. Orang tua tidaklah mengharapkan pemberian anak-anaknya. Iya. Maka kita sebagai seorang anak, jangan membuat diri kita enggan atau malu ketika kita ingin bisilaturahim kepada kedua orang tua kita dalam keadaan kita tidak memiliki apa-apa. 6. Yang mereka harapkan adalah kehadiran kita di sisinya. Kunjungan kita kepada mereka. Senyuman kita. Kehangatan kita di tengah-tengah mereka itu membuat sesuatu yang sangat-sangat bernilai ketika mereka menjelang usia senja. 6. Ini ya, kedua orang tua. Ya. Jangan ya, menjadi penghalang bagi diri kita. Ya. Untuk kita malu bertemu dengan kedua orang tua kita dalam keadaan kita tidak memiliki apa-apa. 6. Tetapi ya, sebisa mungkin untuk kita bisa memberikan apa yang kita mampu untuk mereka. Ya, walaupun itu bernilai kecil. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengharapkan pemberian dari kita. Ya, kunjungan kita, silaturahimnya kita kepada mereka, itu sudah membuat bahagia hati-hati mereka. 6. Apakah kita lupa dulu, ya, ketika kita masih kecil, masih bayi, kita ditimang-timang oleh kedua orang tua kita. Ya. 6. Maka, ya, tidak bisa kita membalas kebaikan-kebaikan mereka. 6. Kebaikan yang begitu sangat banyak, ya, yang tidak bisa dinilai dengan harta. Maka hendaknya seseorang yang telah memutuskan hubungan silaturahim kepada kedua orang tuanya, maka hendaknya dia menyambung kembali, datang kepada kedua orang tuanya, meminta maaf atas segala kesalahannya, lalu dia memperbaiki, ya, kesalahan-kesalahan dia. 6. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bertemu, ya, dengan mereka. 6. Maka kita ambil, ya, ladang pahala yang ada pada diri mereka dengan kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. 6. Kemudian dalil yang berikutnya tentang haramnya uququl walidain dan qati'atur rahim, memutuskan hubungan satu rahim, adalah hadis dari Abi Isa Mughirah bin Syu'bah. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radiyallahu anhu anil nabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna allaha ta'ala harram alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa'dal banat wa qaruha lakum qila wa qal wa kasratu su'al wa idha'atul mal muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Isa Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Mughirah bin Syu'bah, beliau bernama Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud bin Mu'attib As-Saqafi. Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud bin Mu'attib As-Saqafi, sahabiyun masyhur. Ya, Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat yang terkenal. Ya, kunyahnya adalah Abu Isa. Aslama qabla Hudaybiyah. Beliau masuk Islam sebelum peristiwa Hudaybiyah. Wawali Imaratul Basrah Thummal Kufah. Beliau pernah menjadi wakil pemerintah di negeri Basrah. Di Basrah dulu sampai sekarang itu berada di negara Irak, ya, Basrah. Thummal Kufah, kemudian pindah ke negeri Kufah, masih satu negara Irak juga. Thumma mata سنة خمسين على الصحيح. Kemudian beliau wafat pada tahun 50. Ini di atas atau berdasarkan pendapat yang sahih. Dari sahabat Abi Isa Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala harrama 'alaikum uququl ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan atas kalian uquq, yaitu durhaka kepada ibu-ibu kalian. Naam. Yaitu memutuskan apa yang wajib dilakukan dari kebaikan-kebaikan terhadap mereka, ibu-ibu kalian. Dikatakan di sini uququl ummahat, ibu-ibu kalian, berarti ya menandakan bahwasanya tidak sebatas satu ibu, ya. Tidak sebatas satu ibu. Naam, baik ibu tirinya, ya. Bukan yang melahirkannya, tapi dia adalah ibu kita. Karena istri dari ayah kita, maka kita pun ya tidak boleh uquq, durhaka kepada naam ibu tersebut. Iya. Naam. Waman an wahat. Waman an dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, wa qawluhu man an maknahu man'u ma wajaba alaih, yaitu mencegah sesuatu yang wajib atasnya untuk dikeluarkan. Ya. Sesuatu yang wajib untuk dia keluarkan, ya. Inilah perkara yang diharamkan. 6. Harusnya dia mengeluarkan hartanya untuk zakat, lalu dia mencegahnya. Ya. Maka inilah perkara yang diharamkan. Atau seorang yang meminta kepadanya harta, orang tersebut butuh terhadap harta itu dan dia mampu untuk memberinya, lalu dia mencegahnya, maka ini pun perkara yang diharamkan, ya. Atas dasar bahwasanya ini memang orang benar-benar butuh, ya. Bukan modus, ya. Datang menghampiri, ya, minta uang, belum makan saya, anak saya sakit dan lain sebagainya, butuh uang, ya. Ya. Nah, kita enggak tahu ini benar atau tidak, ya. Tapi kalau seorang keadaannya kita mengerti dan tahu dan dia terdesak, ya, dan kita mampu untuk memberikannya, ya, jangan kita tahan-tahan harta tersebut. Wahat, hat, talabu ma laysa lahu, itu meminta sesuatu yang tidak dimilikinya. Itu yakni a'tunil mal, ya. Berikan aku harta, ya. 6. berikanlah aku harta, maka jangan ya, kita mencegah orang tersebut ya, ketika dia meminta-minta kepada kita dalam keadaan kita mampu untuk memberinya. Dan juga tidak boleh dia meminta ya, sesuatu yang dia tidak berhak untuk meminta. Tidak boleh dia mencegah, ya, menahan dirinya untuk memberikan hartanya kepada orang yang butuh. Juga tidak boleh dia meminta sesuatu harta yang dia tidak berhak untuk memintanya. Ya, kayak tadi modus, ya. Berikan saya harta, saya belum makan. Berikan saya harta, anak saya sakit. Ya. Padahal, ya, orang ini masih gagah, ya. Laki-laki kuat. Nah, dia belum berhak untuk meminta-minta. Ya. Nah, atau ada seorang nenek meminta-minta, kemana saudaranya, kemana anaknya, ya, nah, ya, tidak boleh dia mencegah, ya, menahan hartanya, dan juga tidak boleh dia meminta-minta sesuatu yang tidak berhak untuk dia minta. Nah, ini waman an wahat, ya. Wawadal banat, dan Allah mengharamkan atas kalian wawadal banat, yakni dafnahunna ahya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa'dal banat maknahu dafnuhunna fil hayah, mengubur hidup-hidup ya, anak perempuan. Ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Kenapa? Kanu yakrahuna albanat. Mereka dulu membenci anak perempuan. Ya. Ketika istrinya mengandung, lalu ditunggu oleh dia, suaminya, keluar perempuan, langsung dibuat lubang, ya, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Wa yu'ibuna baqa'ul binti indar rajul, ya. Mereka merasa aib. Aib memiliki anak perempuan, ya. Naam. Di tengah-tengah anak laki-lakinya. Maka mereka mengatakan, ya, inna baqa'ul binti indar rajul musabbatatun lahu. Adanya anak perempuan di sisi laki-laki, maka itu merupakan celaan baginya. Ya, ini orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, malu punya anak perempuan. Kenapa? Enggak bisa perang, ya. Enggak bisa perang. Nah, maka diharamkan untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan, ya. Fakanu wal iyadu billah ya'tuna bil bint fayahfiruna laha hufratan wa yudfinunaha wa hiya hayyatun. Ketika mereka diberikan anak perempuan, ya, mereka pun membuat lubang, ya. Membuat lubang, wayudfinunaha, dan mereka pun mengubur anak perempuan tersebut, wahiya hayyatun, dalam keadaan anak perempuan tersebut, bayi itu masih hidup, ya. Masih hidup, belum meninggal, masih hidup, dikubur hidup-hidup. Ya. Nah, ini termasuk, ya, perbuatan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya. Karena membunuh, ya. Seorang, ya. Naam, itu menyebabkan masuknya ke dalam neraka, ya. Terlebih lagi dia adalah al-mu'min, seorang mu'min, ya, baik yang Islam. Lalu dia kubur hidup-hidup, ya, dia bunuh. Maka ini, ya, masuk ke dalam ancaman, ya, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, perbuatan ini, ya, perbuatan yang sangat-sangat berdosa. Kenapa? Karena kerabat sendiri, ya, kalau orang lain saja diharamkan, orang lain saja diharamkan, ini anaknya sendiri, ya, darah dagingnya sendiri. Ya. Dia kubur hidup-hidup, ini asyaddu asyad. Ya. Ancamannya, ya, lebih lagi, ya, dibandingkan dia membunuh orang lain yang tidak ada ikatan nasab. 6. Taib. Adapun yang lainnya nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jami'an.